إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Jamaah Jumat rahimani rahimakumullah yang semoga disayangi dan dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh, senantiasa khatib berwasiat pada diri kami pribadi dan para jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita di dunia ini terkadang lalai, terkadang kita sibuk dengan berbagai urusan dunia dan tertipu, wa ghorratkumul hayatud dunya, tertipu dengan urusan dunia sehingga kita lalai dan tidak takut kepada Allah yang menguasai langit dan bumi ini. Oleh karena itu, minimal sepekan sekali kita diwasiatkan agar bertakwa kepada Allah, agar kembali ke jalannya, agar kembali kepada Allah siratul mustaqim, jalan yang lurus. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana rasanya apabila kita dipekerjakan, mendapatkan kerja di suatu perusahaan yang bonafit, perusahaan yang terkenal, perusahaan yang menjadi idaman semua orang, semua orang berlomba-lomba untuk bekerja di sana. Ribuan orang mendaftar, pekerjaan yang sangat bergengsi. Tentunya kita sangat berbahagia apabila kita diterima, kita menjadi pegawainya dan kita dipekerjakan. Akan tetapi, tidakkah pernah kita ingin mendapatkan sesuatu hal yang sangat jauh melebihi hal tersebut, yaitu dipekerjakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdi khairan ista'malahu." Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, ista'malahu, maka Allah akan mempekerjakannya. Terjemah dari ista'mala, mempekerjakannya. Salah satu makna dari mempekerjakannya adalah Allah berikan taufik kepada hamba tersebut untuk mau berdakwah, untuk mau memikirkan agama ini, memikirkan bagaimana agar agama ini menjadi tinggi, liu'liya kalimatullahi hiyal uliyah, agar agama ini menjadi tinggi, memikirkan bagaimana dakwah agama ini dikenal oleh semua orang, menolong agama Allah, membantu agama Allah. Ini maksudnya dipekerjakan oleh Allah. Artinya dia memikirkan dengan apapun, dengan tenaga, pikiran, harta, dia memiliki saham, memiliki bagian dalam dakwah untuk memikirkan agama ini, membantu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Merupakan pekerjaan yang sangat bergengsi, pekerjaan yang sangat luar biasa, dan harusnya kita berbangga. Apabila kita melihat kenyataan, tidak semuanya Allah berikan hidayah luar biasa seperti ini. memikirkan bagaimana bisa memberikan sumbangsih dan saham dalam dakwah, memikirkan agama Allah. Tidak semuanya Allah berikan pekerjaan yang luar biasa ini, sangat bergengsi. Dan apabila kita terketuk, maka bersyukurlah. Ini merupakan tanda kebaikan dari Allah. Dan sebaliknya, apabila Allah tidak menghendaki kebaikan kepada kita, maka Allah biarkan dia di muka bumi. Allah tidak peduli dengan dia. Biarkan dia bersenang-senang di muka bumi. Fatamatta'u qalilan, bersenang-senanglah kalian sebentar. Allah biarkan dia cuek. Allah biarkan dia tidak memperdulikan agamanya, tidak terbesit sedikit pun dalam hatinya ingin memberikan sumbangsih terhadap agama. Tidak pernah terlintas sekalipun dalam pikirannya untuk memikirkan agama ini. Inilah berarti Allah tidak menginginkan kebaikan pada dia sama sekali. Wal-iyadzubillah, la haula wa la quwata illa billah. Apabila ada seorang muslim yang Allah tidak inginkan kebaikan padanya, kemana dia harus kembali, kemana dia harus mengadu, dan kemana lagi dia harus mengadukan hatinya. Dan apabila kita membicarakan keutamaan dakwah, sangat banyak sekali, sangat banyak. Memang sebagian ulama mengatakan dakwah hukumnya adalah fardu kifayah. Apabila ada orang yang sudah melakukan, maka gugur bagi yang lain. Tetapi bagi mereka yang paham bagaimana keutamaan berdakwah, mereka mewajibkan bagi dirinya sendiri sehingga mereka merasa dirinya ini wajib ain berdakwah. Orang lain silahkan. Dia merasa dirinya wajib, saya wajib memikirkan agama ini, turut memberikan apapun yang bisa saya sumbangkan untuk agama ini. Dan sangat banyak keutamaannya. Salah satu yang kita sebutkan keutamaannya adalah di mana Allah telah berjanji dalam Al-Quran, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Apabila kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian dan akan meneguhkan kaki-kaki kalian. Ketika kita menolong agama Allah, membantu, memikirkan, memberikan kontribusi, maka Allah akan menolong kita. Tidak hanya di akhirat, tapi di dunia. Betapa banyak teman-teman kita, para aktivis dakwah, menceritakan bagaimana dia merasakan pertolongan Allah. Min haitsula yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Berupa kemudahan hidup, ketenangan hati, ketentraman pikiran, lancarnya berbagai macam urusan, merupakan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang oleh orang lain, orang-orang melihat perkara ini sulit, masalah ini besar, tetapi bagi dia dijalani dengan mudah, dijalani dengan ringan. Tidak terlihat raut wajah yang sedih, tetapi dia jalani semuanya dengan perasaan ringan, perasaan nyaman, dan perasaan dada yang lapang. Kenapa? Pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sangat banyak cerita di mana mereka mendapatkan pertolongan yang dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini adalah pertolongan Allah di dunia. Belum lagi pertolongan Allah di akhirat, yang kita sangat butuh bantuan dan pertolongan Allah di akhirat. Saat-saat yang sulit, saat-saat yang berat, saat-saat yang Nabi pun tidak bisa memikirkan kecuali dirinya sendiri. Nafsi-nafsi, urus dari kalian sendiri. Sesungguhnya Allah sedang menunjukkan kemurkaannya. Maliki yaumiddin, Allah mengatakan, akulah yang menguasai hari di pembalasan. Mana para raja? Aku raja di raja. Mana para penguasa? Aku maliki yaumiddin, aku penguasa saat ini. Mana orang yang sombong tersebut? Allah tunjukkan kemarahan, menunjukkan kekuasaan yang sebesar-besarnya sehingga tidak ada satupun makhluk yang berani menampakkan kesombongan. Semua takut, sampai Nabi sekalipun. Dan itu kita sangat butuh pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, kita harus punya saham dalam dakwah. Apapun caranya, dengan harta kita, dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, kita harus punya saham dalam dakwah. Yang punya harta sumbang ke masjid, yang punya pemikiran segera mengatur masjid, ikut aktif dalam masjid. Yang punya tenaga bantu berbagai macam kegiatan di masjid. Dan semoga Allah memudahkan kita untuk memikirkan agama ini, memberikan sumbangsih. Dan semoga itu adalah tanda kebaikan Allah kepada kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para jemaah Jumat rahimah dan rahmatullah yang semoga dirahmati, disayangi, dan Allah selalu menghendaki kebaikan pada para jemaah sekalian. Beberapa bulan atau pekan ini kita sering mendengar terjadinya gempa di berbagai daerah di Indonesia. Gempa bumi yang mengguncang bumi, yang menggetarkan tanah, membelah tanah, mendatangkan air, dan membuat orang-orang mengetahui bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada tempat kembali, tidak ada tempat berlindung kecuali kepada Allah. Disitulah Allah tunjukkan kekuasaannya. Berbagai macam teori ditunjukkan, lempengan ini, lempengan ini. Ternyata yang terjadi gempa adalah daerah yang tidak banyak lempengan bumi yang bergerak, menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita perlu memperingati diri kami sendiri dan para jamaah serta kaum muslimin bahwasanya yang namanya gempa bumi tidak semata-mata terjadi karena teori yang disebutkan manusia, bergeraknya lempengan tanah dan sebagainya. Bukan hanya itu sebab satu-satunya, tetapi kita umat Islam yang memiliki keimanan, memiliki keyakinan, dan kita percaya akan Allah dan beriman dengan hal yang gaib, kita meyakini bahwasanya gempa terjadi karena maksiat dan kesyirikan yang terjadi di muka bumi. Ini juga salah satu penyebab terjadinya gempa. Dan menunjukkan kekuasaan Allah, sampai sekarang belum ada ilmuwan yang bisa memprediksi kapan dan di mana. Menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa bisa terjadi gempa bumi? Karena banyaknya kesyirikan dan maksiat dan di daerah tersebut. Ini salah satu sebabnya. Dan kita harus banyak-banyak introspeksi diri, terutama kesyirikan, karena ini melanggar hak Allah, hak penguasa kita, hak Allah yang memberikan segalanya, kehidupan langit di bumi ini, mengatur, memberi rezeki, menurunkan hujan. Apabila ini mengatur, kesyirikan melanggar hak utama Allah. Apabila kita melanggar hak atasan kita, melanggar hak bos kita, kita takutnya bukan main. Sangat khawatir kita jaga hak bos kita, kita jaga hak atasan kita. Sangat takut kita melakukan, mendekat pun kita takut. Apalagi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dijelaskan oleh para ulama, apabila kesyirikan yang paling utama telah terjadi, maka Allah akan turunkan bencana. Untuk apa? Mayoritasnya agar manusia kembali dan bertobat. Bukti tanda cinta kasih sayang Allah kepada mereka. Dan Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Apapun musibah yang menimpa kalian karena ulah tangan manusia. Dan Allah berfirman dalam ayat yang lain, "Wa ma nursilu bi ayati illa takhwifa." Dan kami utus ayat tanda-tanda kekuasaan kami illa takhwifa, untuk menakut-nakuti. Menakut-nakuti manusia, karena yang namanya manusia apabila merasa nyaman terus, enak terus, bahagia terus, akan lalai. Perlu diingatkan sekali-kali dan perlu ditakut-takuti. Basyiro wa naziro. Basir, diberikan kabar gembira, dan nazir, perlu diingatkan juga kadang-kadang. Terkadang kita lalai, selalu bahagia terus, tetapi perlu diingatkan. Dan salah satunya adalah yang Allah sebutkan, illa tahwifa. Kami utus ayat-ayat Allah, kami utus ayat-ayat kami untuk memberikan rasa takut kepada manusia. Dan terbukti alhamdulillah. Ini tanda cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika bumi ini bergoncang, tanah bergerak, kemudian bangunan-bangunan besar, bangunan-bangunan tinggi roboh semuanya. Dan apa yang dilakukan manusia saat itu? Yang dia ingat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua langsung istighfar, semua langsung menyebut nama Allah. Yang sebelumnya tidak kenal Allah, semua menyebut. Semua kembali kepada Allah. Dan inilah tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata dari ketika terjadi gempa? Apa kata dari seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud? Beliau mengatakan, Ya ayuhannas, inna rabbakum yasta'tibukum fa'a'tibuhu. Wahai sekalian manusia, ketika terjadi gempa ini, sesungguhnya Rabb kalian menginginkan kalian kembali, maka kembalilah. Oleh karena itu, ketika terjadinya banyak peringatan Allah, ayat dari Allah, gempa bumi, kita segera kembali kepada Allah. Siapapun itu, baik di tempat terjadinya gempa maupun dimanapun tempatnya, segera mengambil ibrah, kita kembali kepada Allah, jauhi kesyirikan, dan kita berdoa semoga peringatan ini berupa gempa segera diakhiri. Dan kita berdoa semoga saudara-saudara kita yang tertimpa musibah ini segera diberikan pahala yang sangat besar, yang menjadi korban dimasukkan ke surga Allah yang tertinggi, dan segera diganti dengan ganti yang lebih baik. Dan kita pun berusaha membantu mereka dengan segala apapun yang kita bisa, harta, tenaga, dan pikiran. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur ihwanana al mujahidin al mustad'afina fi Suriyah. Allahumma ansur ihwanana al mujahidin al mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansur ihwanana al mujahidin al mustad'afina fi Rohingya. Allahumma ansur baladana al mahbubah Indonesia. Allahumma ansur Indonesia. Allahumma ansur Indonesia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqimish shalah.